Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali berkumpul di majelis min majalisil ilm dengan tujuan talabul ilmi syar'i. Dan insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Masuk pada bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa fi ar-ruqa wa tamaim, bab dalil-dalil seputar masalah ruqyah dan tamimah. Dari judul yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, ada dua pembahasan yang akan beliau singgung. Pembahasan yang pertama tentang masalah ruqyah, dan pembahasan yang kedua tentang masalah tamimah. Kalau pada bab yang sebelumnya, kalau kita lihat pada bab yang sebelumnya, penulis rahimahullahu ta'ala membawakan bab minasyirki labsul haliqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi, bab termasuk bentuk kesyirikan mengenakan tali atau yang semisalnya dengan tujuan menghilangkan bala atau menolak mara bahaya. Tegas dengan lafaz minasyirki, termasuk bentuk kesyirikan. Sementara dalam bab ini penulis rahimahullahu taala tidak mengatakan minasyirki, namun dengan lafaz yang lebih umum, bab ma jaa fir ruqa wat tamaim, bab dalil-dalil seputar ruqyah dan tamimah, menunjukkan ada rincian. Yang namanya ruqyah, ada di antaranya ruqyah yang syar'iyah, ada pula di antaranya yang ruqyah ghair syar'iyah. Naam, ruqyah yang syar'iyah ini yang ditetapkan di dalam dalil sebagai ruqyah yang disyariatkan untuk mengobati orang yang sakit atau menghilangkan efek gangguan jin maupun sihir. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sementara ruqyah yang ghair syar'iyah, ruqyah yang tidak syar'i, ini yang biasa diistilahkan dengan azimah, atau dalam bahasa kita jimat. Ya, bacaan-bacaan tertentu yang tidak disyariatkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum untuk mengobati penyakit atau untuk menghilangkan sihir dan semisalnya. Kama sayati insyaallah taala. Naam. Kita baca beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala. Beliau mengatakan, wa fis sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala an, disebutkan dalam as-sahih, yang dimaksud adalah sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala an, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala an, beliau pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ba'di asfarihi, dalam sebagian safar-safar yang beliau lakukan. Nah, jadi di sini hadis yang pertama dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala an, mengisahkan pengalaman beliau ketika ikut serta dalam safar yang dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa arsala rasulan, dalam safar tadi Rasul alaihi salatu wasallam mengutus utusan. Dalam safar ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum disyariatkan untuk menunjuk seorang amir, disebut dengan amir safar, pemimpin safar. Kalau safar bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, otomatis yang menjadi amir safarnya adalah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mengarahkan dan memutuskan keputusan-keputusan yang dianggap perlu selama perjalanan safar. Dalam pengalaman yang dibagikan oleh Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala an di sini, dalam sebagian safar Rasulullah alaihi salatu wasallam mengirim seorang utusan untuk memberitahukan kepada semua peserta safar. Kalau zaman dahulu enggak ada teknologi SMS, namun sekarang dimudahkan amir safarnya, ya, walaupun anggotanya berpencar-pencar, yang satu belanja di pasar, yang satu menyelesaikan hajahnya, satunya lagi tidur, ya, satunya jalan-jalan ke sana, dikumpulkan dengan SMS, pengumuman kumpul di sini jam sekian, selesai. Dulu enggak ada, ya. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam hendak menyampaikan sebuah pesan untuk semua anggota safar yang beliau pimpin, arsala rasulan, beliau mengutus salah seorang sahabatnya untuk memberikan pengumuman. Nah, dalam kejadian tadi Rasul mengutus seorang utusan, fungsinya memberitahukan pesan beliau kepada semua pengikut atau semua peserta safar, yang berisi alla yabqayanna fi raqabati ba'irin, tidak boleh membiarkan ada pada leher onta yang menjadi kendaraan saat itu kiladatun min watarin, kalung yang terbuat dari tali busur, au kiladatun illa quti'at, atau tali-tali lain yang dikalungkan pada hewan kendaraan mereka baik itu onta atau kuda atau kedelai, keledai, illa kuti'at, melainkan harus dipotong dan dibuang. Ya, dipotong dan dibuang. Kenapa hal yang demikian disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan marak pada zaman tersebut, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kebiasaan mengalungkan tali busur ya kepada hewan kendaraan mereka, baik itu onta atau kuda atau keledai, dengan niatan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum supaya terhindar dari penyakit ain. Ya, namanya safar dengan berbagai macam tujuan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ada kalanya membawa barang-barang yang menarik perhatian. Safar untuk dagang misalnya. Ketika berangkat safar zaman dahulu, bawa apa? Barang dagangan. Otomatis menarik perhatian. Pulang dari safar dalam rangka dagang, bawa apa? Bawa uang, dinar dan dirham. Tidak ada transferan zaman dahulu. Ya. Uang yang saat itu dalam bentuk dinar atau dirham, emas dan perak. Ya, sebagai alat tukar jual beli saat itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ketika mereka safar, baik itu berangkat dengan membawa barang dagangannya, kemudian pulang ke negara asalnya dengan hasil berupa dinar dan dirham, otomatis menarik perhatian. Supaya terhindar dari penyakit-penyakit ain, ya, kebiasaan saat itu menaruh atau mengalungkan tali busur pada leher onta, kuda dan keledai mereka agar tidak terkena pandangan-pandangan hasad. Pesannya Rasulullah alaihi salatu wasalam bagi semua peserta safar yang ikut bersama beliau, tidak boleh ada hal-hal yang seperti itu. Kalau ada kalung yang terbuat dari tali busur dengan tujuan terhindar dari penyakit ain, potong, buang. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang demikian dalam istilah syariatnya disebut dengan istilah tamimah. Yang tadi disebutkan dalam judul di atas, bab maja'a firruqa wat tamaim. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, yang namanya tamimah, segala sesuatu yang digantungkan pada kendaraan atau anak kecil dan seterusnya dengan tujuan supaya terhindar dari penyakit ain, terhindar dari pandangan-pandangan yang hasad yang bisa menyebabkan orang yang terkena pandangan tadi jatuh sakit. Ini termasuk bagian syirik ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, karena memiliki ketergantungan kepada sesuatu yang tidak termasuk sebab. Enggak ada kaitannya antara tali busur yang dikalungkan supaya terhindar dari penyakit ain, enggak ada. Ya. Dan ini berlaku umum ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Karena dalam syariat kita terdapat kaidah al-ibrah bil haqa'iki la bil asami, yang dijadikan ibrah, tolak ukur menentukan sebuah hukum adalah hakikat sesuatu. Ya. Hakikat perbuatan atau benda yang namanya tamimah diniatkan untuk menghindarkan dirinya atau kendaraannya atau hewan peliharaannya dari penyakit ain. Dalam keadaan benda tadi tidak ditetapkan oleh syariat bisa menghindarkan pemiliknya dari penyakit ain. Itu hakikatnya. La bilasami, bukan dengan melihat nama-namanya. Sehingga hukum ini berlaku umum. Baik itu kalung yang terbuat dari tali busur atau yang terbuat dari bahan-bahan yang lain. Entah itu diletakkan pada hewan peliharaan atau hewan tunggangan atau kendaraan, saat ini lebih berkembang. Baik itu diletakkan di sepeda motor, entah berupa gantungan kunci, ya, atau becak, atau mobil, truk, bajai, kapal, pesawat terbang sekalipun, barangkali pilotnya gantungkan sesuatu gitu ya sebelum terbang. Nah, pilot kan keren. Ini kalau nggak digantungkan, khawatir nanti jin-jin yang di atas ngelihat saya jatuh sakit kena penyakit ain. Digantungkan di kokpitnya. Ikhwan fillah, jazakumullahu wa iyyakum. Apapun bentuknya, mau itu terbuat dari tali, terbuat dari batu akik, terbuat dari giok, ya, terbuat dari batu bata, apapun bentuknya, ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum, kalau dengan niatan supaya terhindar dari penyakit ain, yang demikian disebut dengan damimah dan termasuk bentuk kesyirikan. Hakadha ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyaku. Bisa dipahami? Nah, tayyib. Ini dalil yang pertama, ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum, yang diinginkan bahas masalah tamimah. Selain daripada itu, ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum, hadis ini juga memberikan kepada kita faedah yang lain. Ya, selain masalah tamimah, hadis di atas dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an juga memberikan faedah kepada kita. Yambaghi likabiril qaum ayyakuna mura'iyan li ahwalihim. Hadis ini mengajarkan kepada para pemimpin kaum untuk memperhatikan keadaan rakyat yang dipimpinnya. Ya. Baik dalam urusan duniawiyahnya maupun dalam urusan diniyahnya. Ketika ada kemungkaran yang tersebar, ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum, maka sudah seyogianya bagi para pemuka kaum, para tokoh masyarakat atau orang-orang yang ditokohkan, ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum, yang memiliki kedudukan di mata masyarakatnya, sudah seyogianya bagi mereka memperhatikan dan memperingatkan. Jangan sampai orang-orang yang ada di bawahnya terjatuh dalam kemungkaran dalam keadaan dia tahu hal itu sebagai bentuk kemungkaran yang wajib diingkari. Khanibidina azaniyallahu wa iyyaku. Siapa tahu ada di antara kita yang nantinya ditunjuk sebagai penguasa. Ya. Kan gak ada yang tahu. Ada di antaranya yang mungkin jadi presiden. Mimpi tapi ya. Nah, hakadha ikhwanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Atau setidaknya bagi para pemimpin keluarga. Ya, dalam lingkup yang terkecil, ikhwanifidina azaniyallahu wa iyyakum, seorang kepala rumah tangga, suami, laki-laki, wajib dan dianjurkan untuk memperhatikan keadaan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Baik saat mukim Demikian pula ketika berangkat safar. Ya. Mau berangkat safar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, selaku kepala rumah tangga otomatis menjadi amir safar, dilihat anggotanya. Istri pertamanya dilihat hijabnya sudah syar'i atau belum. Istri yang kedua diperiksa kalau memang ada. Istri yang ketiga kalau memang diajak. Istri yang keempat, semuanya dicek. Dan anak-anaknya. Hakadha ikhwan fi din azani Allah wa iyyaku. Baik, kemudian kita beralih pada dalil yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, bacaan-bacaan yang tidak syar'i khanifidin azani Allah wa iyakum, wattama'im, dan juga tamimah-tamimah. Jadi sudah disampaikan makna tamimah, segala sesuatu yang digantungkan dengan tujuan menolak penyakit ain khanifidin azani Allah wa iyakum, apapun bentuknya, baik itu terbuat dari tali atau bahan-bahan yang lainnya, baik itu diletakkan pada kendaraan atau anak kecil, dan semisalnya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, asalkan tujuannya sama untuk menghindarkan diri dari penyakit ain, disebut tamimah. Wa tiwalah, demikian pula tiwalah. Kalau tiwalah, ini nanti akan disampaikan lebih jelas oleh penulis rahimahullahu ta'ala, syai'un yu'alliqunahu 'ala az-zauj. Tiwalah ini benda tertentu yang diberikan kepada pasangan suami istri. Yaz'amuna annahu yuhabbibu az-zaujah ila zawjiha waz-zauj ila imra'atih. Ya. Barang-barang tertentu yang diberikan kepada pasangan suami istri, suami dan istrinya, laki-laki dan perempuan tadi, tujuannya untuk mengikat rasa cinta di antara keduanya. Ya. Rasa cinta di antara keduanya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyaku, tanda cinta. Kalau masih dikenakan berarti masih cinta. Kalau dilepas enggak cinta lagi. Ya. Termasuk dalam bab ini ikhwanul fillah azani Allahu wa iyyakum, yang masyhur dengan nama cincin pernikahan. Laki-lakinya pakai, perempuannya juga pakai. Biasanya couple. Gitu ya. Nah, ya toh, ketika proses lamaran barangkali tuker cincin pertunangan, ya, laki-laki nyerahkan ke perempuannya, nanti dikenakan, demikian seterusnya. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, mereka beranggapan cincin tadi ini mengikat rasa cinta antara suami dan istri tadi. Kalau dilihat sang suami masih mengenakan cincin pernikahannya, maka dia masih sayang dengan istrinya, masih cinta. Kalau dilepas, enggak cinta lagi. Begitu pula sebaliknya, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Masyhur di kalangan orang-orang Nasara, dan ternyata menjamah sebagian kaum muslimin ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, merasa sok modern, mengikuti gaya dan tren serta budaya orang-orang Nasrani, sehingga sebagian kaum muslimin pun juga ikut dalam budaya tadi. Ada istilah prewedding lah, apalah, gak tahu puding atau apa, gak paham ya, saling tuker cincin lah, mau itu bentuk cincin atau kalung atau gelang atau topi atau kaos, terserah, dengan niatan mengikat cinta kedua pasangan tadi. Ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, disebut dengan tiwalah. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah yang dimaksud di sini azimah, jimat-jimat, bacaan-bacaan yang tidak syar'i untuk menyembuhkan dari penyakit atau menghilangkan efek sihir. Demikian pula tamimah dan juga tiwalah, hukumnya syirik, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hakadha ikhani bidina azani Allahu wa iyakum. Ruqyah jelas. Ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang ghair syar'iyah. Dan hadis yang dibawakan di sini khanibidina azani Allah wa iyakum, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, berbicara tentang ruqyah yang tidak syar'i. Ya. Bacaan-bacaan yang enggak tahu khanibidina azani Allah wa iyakum asalnya dari mana. Ya, komat kamit, kumur sana kumur sini, kemudian ditiup sembuh. Gitu ya. Ya toh, datang ikhwanul fiddin azani Allah wa iyakum, Mbah, minta tolong ini Mbah, saya ini punya penyakit, datang ke dokter ini, dokter sana, ronsen sini, ronsen sana, sehat-sehat saja. Hasil diagnosa dokter sehat walafiat, tapi saya merasa sakit. Tolong sembuhkan saya Mbah. Baca ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, enggak jelas itu pakai bahasa apa, entah itu bahasa Amerika Latin atau bahasa Maroko, enggak paham. Ya. Ya dah. Tayyib. Diruqyah. Kemudian disiram pakai air. Kadang diludahi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, suruh datang tengah malam jam 12. Ya, bawa air 7 rupa. Ya, air sprit, Fanta, es teh dan seterusnya campur jadi satu ikhwan fillah azani Allah wa iyakum. Ya, suruh mandi, dibacakan mantra-mantranya tadi, sembuh. Nah, ini namanya ruqyah yang tidak syar'i. Ini yang dimaksud dalam hadis ini ikhwan fillah azani Allah wa iyakum. Adapun ruqyah yang syar'iyah, ya, ruqyah yang memang ditetapkan dengan nas dalil khanifidina azani Allah wa iyakum, maka diperbolehkan. Ya, seperti membacakan surat Al-Fatihah. Dalam hadis yang masyhur khanifidina azani Allah wa iyakum, sebagian para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, ya, meruqyah seorang syekh kabilah pemuka kaum dengan membacakan suratul Fatihah ketika pemimpin kaum tadi tersengat kala jengking. Ya. Dibacakan suratul Fatihah sembuh. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang demikian tidak ada masalah. Diperbolehkan. Ya, atau terkena gangguan jin, kerasukan, diruqyah khanifidina azani Allah wa iyyakum, dibacakan ayat suci Al-Qur'an, bacakan surat Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah. Ya, sampai habis. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang demikian tidak ada masalah. Sementara yang diinginkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, ini ruqyah yang ghair syar'iyah. Nah, tamimah juga demikian. Menggantungkan segala sesuatu untuk menghindarkan diri dari penyakit ain, dihukumi syirik. Dikatakan syirik karena memiliki ketergantungan kepada sesuatu yang bukan sebab. Secara akal sehat enggak ada kaitannya. Gantungan kunci bisa menghindarkan penumpang mobil tadi dari penyakit ain, enggak ada. Gitu ya. Hakadza ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Demikian pula tiwalah, benda-benda tertentu yang diberikan kepada pasangan suami istri untuk mengikat rasa cinta di antara mereka berdua. Yang umum dan masyhur di zaman sekarang diistilahkan dengan cincin perkawinan. Ya. Ini salah satu contoh ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum bahayanya tasyabbuh bil kuffar. Ya, tasyabbuh menyerupai gaya hidupnya orang-orang kafir, menganggap Islam ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum sudah tidak lagi relevan untuk diamalkan pada zaman sekarang ini. Kok kayaknya nikahnya gitu-gitu aja, terlalu klasik gitu ya, proses nikahnya terlalu klasik kalau ngikuti syariat. Nyata datangkan wali, wali nasab atau wali hakim, saksi, ijab kabul, walimah, selesai. Terlalu klasik. Ya. Paling dikasih bumbu tausiah. Seringkalinya tausiahnya bikin ngantuk katanya. Ya. Supaya lebih mantap, lebih rame, lebih meriah. Nah, coba lihat itu pernikahan di Eropa. Megah. Gitu ya. Yang perempuannya pakai gaun pengantin sepanjang 13 meter. Ya, itu gaun pengantin atau karpet dipakai untuk sholat Id. 13 meter ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ada 20 meter. Meriah. Ya toh? Kemudian ada istilah tukar cincin pertunangan, cincin perkawinan lah. Itu enak, bisa kita lihat, oh ini sudah beristri. Tahu dari mana? Di jari manisnya melingkar cincin perkawinan. Oh punya istri ini. Oh kok cincinnya dua? Istrinya dua. Gitu ya. Nah ternyata yang demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang tadinya hanya semata-mata ingin supaya modern, ikut dengan budayanya orang-orang kafir Nasoro Eropa, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, menggiring kepada kemungkaran yang jauh lebih besar, kesyirikan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau hanya sebatas tasyabbuh saja itu sudah kemungkaran. Ya. Anggaplah enggak ada niatan-niatan semacam itu, tetap dikatakan mungkar. Yang laki-laki pakai cincin dari emas, mungkar atau ma'ruf? Mungkar ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ditambah lagi ada keyakinan-keyakinan cincin itulah yang mengikat rasa cinta di antara keduanya. Kalau selama dikenakan maka tetap cinta, kalau dilepas hilang cintanya. Apalagi kalau hilang cincinnya. Masuk ke kamar mandi umum, ditaruh di pom bensin, ya. Keluar hilang, sudah kamu enggak cinta lagi sama aku. Kenapa? Hilang cincinmu. Ya. Kemungkaran yang demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum masuk dalam tahapan kata Rasulullah alaihi salatu wasalam syirkun. Itu gambaran yang namanya kesyirikan akhfa min dabibin naml. Lebih samar dari derap langkah semut. Terlalu banyak perkara-perkara yang belum kita ketahui, ternyata dalam syariat kita dihukumi sebagai tindakan kesyirikan. Terlalu banyak ucapan-ucapan, terlalu banyak keyakinan-keyakinan, terlalu banyak perbuatan-perbuatan yang secara hukum syar'i termasuk tindakan kesyirikan, namun dalam pandangan kita dan pandangan kebanyakan umat manusia sah-sah saja, wajar-wajar saja. Saya yakin sebelum kita baca hadis ini, fenomena cincin perkawinan, pertunangan, apapun namanya itu, kita anggap oh biasa-biasa saja. Ya benda. Ya toh? Nah, setelah kita baca hadis ini melek, oh ternyata itu syirik, khinifidina zaniyallahu wa iyyakum. Maka ambil ibrah, ambil pelajaran, masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui tentang perbuatan-perbuatan yang dinilai sebagai bentuk kesyirikan, khinifidina zaniyallahu wa iyyakum. Sehingga harus bertambah semangat kita. Semangat untuk thalabul ilm, semangat untuk tafaqquh fiddin, semangat untuk menggali lebih dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa terhindar dari dosa kesyirikan, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Hanal isya. Masuk isya. Ya. Hmm? 7 menit lagi. Ini bukan suara adzan. Labas. Nah. 7 menit kita ambil. Selanjutnya qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abdullah ibn Ukaim, dan dari Abdullah ibn Ukaim marfu'an, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sanadnya sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu. Ya, saya minta sedikit konsentrasi. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam atau lafaz hadisnya dengan kalimat ta'allaqa. Tidak menggunakan kalimat allaqa. Kalau kita buka kamus, kata allaqa dengan ta'allaqa bisa dibedakan ya. Yang satu allaqa, yang kedua ta'allaqa, pakai huruf ta di awal seperti dalam lafaz ini. Kalau kita buka dalam kamus artinya sama, seolah-olah enggak ada perbedaan, menggantungkan. Namun dalam bahasa Arab, ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum, kalimat allaqa dengan ta'allaqa ada perbedaannya. Kalau allaqa itu menggantungkan, perbuatan menggantungkan biduni i'tiqad, tanpa ada keyakinan. Namanya allaqa, menggantungkan, kayak antum gantung pakaian, gantung jemuran, gantung tali, namanya allaqa. Tapi kalau ta'allaqa itu menggantungkan sesuatu ma'a i'tiqadin, disertai dengan keyakinan tertentu, namanya ta'allaqa. Lafaz hadisnya man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu disertai dengan keyakinan hati, itu terjemahannya, wukila ilaihi, maka akan diserahkan kepadanya, ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum, tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Kenapa? Karena seharusnya seorang hamba tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia menggantungkan urusannya kepada benda-benda yang tidak bisa mendatangkan madarat maupun manfaat, wukila ilaih, maka diserahkan kepada benda-benda tadi, ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum, dengan kata lain Allah berlepas diri darinya, ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Menyinggung masalah tamimah dan tiwalah. Ya toh? Tamimah itu menggantungkan sesuatu tujuannya supaya terhindar dari penyakit ain. Kalau tiwalah, menggantungkan sesuatu, mengenakan sesuatu, diberikan kepada pasangan suami istri untuk mengikat rasa kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Wukila ilaih. Tindakan-tindakan yang demikian diserahkan kepada benda-benda tadi, dalam artian Allah tidak akan membantu. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari tindakan tadi, khinifidina zaniyallahu wa iyyakum. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, namun dengan sanad yang dhaif. Naam, cukup dengan keumuman hadis-hadis yang sahih, khinifidina zaniyallahu wa iyyakum. Bisa difahami? Kaum muslimin, bisa difahami? Nah, wattama'im, kata penulis rahimahullahu ta'ala, syai'un yu'allaku 'alal awladi yattaquna bihil 'ain. Tama'im, jamak dari tamimah, adalah segala sesuatu yang digantungkan umumnya kepada anak-anak kecil untuk menghindarkan mereka dari penyakit 'ain. Segala sesuatu yang digantungkan kepada anak kecil dengan tujuan menghindarkan mereka dari penyakit ain, namanya tamimah. Apapun yang digantungkan dari bahan apapun kepada siapapun, baik itu pada anak kecil atau kepada hewan atau kendaraan, tujuannya sama, menghindarkan dari penyakit ain, namanya tamimah. Dan itu termasuk bagian dari kesyirikan. Ikhanifidina azani allahu wa iyyakum. Hanya saja ada sedikit catatan dari penulis rahimahullahu ta'ala, lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an, yang perlu diingat di sini kata penulis, apabila yang digantungkan kepada anak kecil tadi adalah ayat-ayat Al-Qur'an, bapaknya nulis surat Al-Fatihah dengan ukuran yang kecil, kalau mushaf gede dikalungkan ke anaknya kan enggak mungkin. Ya toh, jadi bapaknya nulis di kertas yang kecil dengan tulisan yang kecil, ya, dilipat dengan rapi, taruh di kain, dikalungkan pada anaknya. Ya. Bagaimana kalau yang dikalungkan tadi adalah ayat Al-Qur'an? Kata penulis, farakhasa fihi ba'du salaf. Sebagian salaf ada yang memberikan rukhsah. Dengan kata lain, ada yang membolehkan. Wa ba'dhum lam yurakhis fihi, sebagiannya lagi berpendapat tidak ada rukhsah, tetap dikatakan tamimah, bagian dari kesyirikan. Wa yaj'aluhu minal manhiy 'an, dikategorikan termasuk tindakan terlarang. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, di antara yang berpendapat tidak boleh adalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Wa hadza huwal aqrab insyaallah taala, dan yang pendapat yang melarang ini pendapat yang benar. Ikhwanifidina azani allahu wa iyyaku, tidak boleh baik itu dari tali atau yang digantungkan tadi apa namanya tulisan-tulisan dari ayat suci Al-Qur'an. Ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum, tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena sangat-sangat besar kemungkinan ada unsur ihanah, merendahkan ayat-ayat Al-Qur'an. Namanya anak kecil, toh dikalungkan di leher tulisan surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah misalnya. Anak pertama, anak yang kedua tulisan surat Ali Imran dan An-Nisa. Ya, lanjut terus. Ya, anaknya banyak sampai An-Nas. Lengkap. Ya. Sekarang kita perhatikan kondisi anak-anak kecil ketika dikalungkan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Apakah selamat tulisan tadi dari yang namanya kotoran? Tidak selamat. Ada di antara anak kecil yang sukanya ngiler, ngeces. Ya. Saking derasnya aliran liurnya tadi, enggak menutup kemungkinan masuk ke mana? Ke kalung tadi. Ya. Penghinaan apa enggak? Penghinaan. Ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum. Belum lagi kalau main di tempat-tempat yang kotor dan seterusnya. Ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum. Al-muhim, tidak diperbolehkan menggantungkan segala sesuatu yang bukan termasuk sebab syar'i kepada anak-anak atau kendaraan atau hewan dengan tujuan menghindarkan diri dari penyakit ain, dan diistilahkan dengan istilah tamimah. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun keterangan yang berikutnya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.